Silahkan ya untuk Ahmad Lutfi. Nah, kalau enggak mungkin Muhammad Alfian. Nah, silahkan. Tasrif asli wa ada ya. Wa ada ya idu. Afan Ustaz, belum hafal nih. Boleh baca dulu nggak ya? Boleh ya, boleh, nggak apa-apa. Oh iya. Wa'ada. Wa'ada ya'idu wa'adan wu'udan wi'adan Ya, idatan. wi'adatan Idatan. wa'idun. Oh. Wawunya hilang, kalau ada tak marbutoh, wawunya Oh. hilang. Aidatan. Wa'idun maw'udun. Aid la ta'id. Maw'id. Maw'idun maw'idun. Mi'adun. Wu'ida yu'adu. Selanjutnya Fajar, nah silahkan. Wakofa. Silahkan Fajar ya. Waqafa yaqifu waqfan wuqufan waqifun mauqufun qif la taqif mauqifun mauqifun mi yuqafun ya uqifa yuqafu Nah, betul. Nah, yuqafu. ya. Selanjutnya Alif, silahkan walada yalidu ya. Walada yalidu wal waldan Waldan atau di sini ladatan dan wiladatan ya, salah satu. wiladatan. Oh, jadi enggak ada wiladatan. Walidun mauludun lid lid la talid la talid maul maulad mauladun mauladun mil miladun Ya. miladun ini enggak walada wulida Ulida. walada wulida lidu ya lidu yu yu ladu Ya. Walada. belum Zulad ya. terlalu hafal Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Nanti apa diulang-ulang ya. Nah, Bayu silahkan. Waroda ya. Silahkan Waroda Waroda yaridu Wurudan Waridun Wuru Waridun Wurudun Maurudun. Waridun Maurudun Rid Latarid Mauridun Mauridun Miradun Wurida Yuradu. Selanjutnya kembali lagi ke Muhammad Alfian. Nah, wahada ya, sama tasrif istilahi untuk wahada. Silahkan Muhammad Alfian. Wahada Wahada Yahidu Wahdan Wuhudan Hidatan Wahidun Mauhudun Hid La Tahid Mauhidun Mauhidun Mihadun Wuhida Yuhadu. Selanjutnya Fajar wadoba wuduban. Waldoba. Waldoba set. Ya. Waldoba. Waldoba yaldibu wuduban. Waldibun maldubun. Lib la talib. Maldibun maldibun mildobun. Wuldiba yuldobu. Ya, selanjutnya Alif, nah silahkan wa'abo. Wa'adho ya'idhu wa'adhon wa'idhun wa'adhon idhotan wa'idhun maw'udhun maw'udhun idh la ta'idh maw'idhun maw'idhun mi mi adun u ido yu adu. Selanjutnya terakhir Bayu wasofa. Wasofa yasifu wasufan sifatan wasifun mausufun sif la tasif mausufun mausufun misafun wasifa yusafu. Selanjutnya kembali lagi ke Alfian wasola ya. Apa set? Wasola, wasola. Wasola. Wasola yasilu waslan wusulan silatan wasilun mausulun silata sil mausilun mausilun misalun usila yusalu. Ya betul. Selanjutnya Fajar, nah wajada. Wajada yajidu wajadanan wajidun maujudun jid la tajid maujidun maujidun mi jadun ujidayu jadu. Selanjutnya Alif, nah silahkan wazaro. Wazaro yaziru wazaro yaziru wizron mau wazirun mauzurun zir zir la tazir mauzirun mauzirun mizarun wuzira yuzaru. Terus selanjutnya Bayu wahana wahnan. Wahana yahinu wahnan wuhunan hinatan wahinun mauhunun hin latahin mauhanun mauhinun mauhinun mihanun wuhina yuhanu. Terakhir Ahmad Lutfi, silahkan wajaba wujuban ya Ustaz. Ya wajaba wajaba yujibu wujuban wajibu wuju wajaba yajibu wujuban maujubun wajibun wajaba yujibu maujuban wujuban maujibun wajibun maujubun jib la tajib maujubun maujubun mijabun ya mijabun lalu ujiba yujabu. Nah itu ya untuk tasrif misal. Nah ini silahkan nanti dihafal diulang-ulang terus, nanti insya Allah tiap pertemuan kita akan ulangi ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke ajwaf. Ke ajwaf ba ba'a ya bi'u bi bai'an ba'i'un mabi'un bi la tabi mabi'un mabi mabi'un mabi'un miba'un bi'a yuba'u. Nah, coba ya pertama sama Muhammad Alfian soro sayru rotan. Ada mi soro soro ya soro soro yasiru. Soro yasiru betul Soro yasiru sayruratan sairun masirun sir la tasir masirun masirun misarun sira yusaru. Selanjutnya silahkan Fajar ya, doa. Doa yadi'u doya'an doi'un maldi'un di' la taldi' maldi'un maldi'un ilda'un li'a ilda'u. Selanjutnya alif mala mailan. Mala yamilu mailan ma mailun mailun ma lupa Ustaz. Ma mala mala yamilu mailan mailun ma malilun ma malilun mal malilun malilun lil latalil malilun malilun milalun milalun ba'abi'ah li mila mila yuma. Mila yu yumalu mila yum. Selanjutnya Bayu Dana Dainan. Dana yadinu dainan dani dainun madinun din latadin madinun madinun miba madinun madinun midanun Dina Yudano. Selanjutnya Ahmad Lutfi Soda. Naam Ustaz. Soda yasidu saidan ya saidun masidun sid la tasid masidun masidun misa misadun sida yusad sida yusadu. Selanjutnya kembali lagi ke Muhammad Alfian. Toro toiron. Toro yatiru toiron toirun matirun tir la tatir matirun matirun mitarun tira yutaru. Selanjutnya Fajar Roba. Roba yaribu roiban roibatan roibun maribun rib la tarib maribun maribun mirabun riba yurabu. Selanjutnya alif zada. Zada yazidu ziyadatan zaidun mazidun zid la tazid mazidun mazidun mizadun zida yuzadu. Selanjutnya Bayu Aba. Aba ya'ibu aiban aibun ma'ibun iblata'ib Ma'ibun ma'ibun mi'abun aiba yu'abu. Terus selanjutnya Ahmad Lutfi. Bado baidon. Nam Ustaz. Baldo. Baldo yabidu baidon ba baidun ma ma ma baidun ma bidun. Oh nam Ustaz. Ma bidun bid la tabid ma bidun ma bidun mibadun bido yubadu. Betul ya. Nah, ini untuk ajwaf ya. Nah nanti kita apa lanjutkan kembali ya, untuk lancarkan kembali nanti insya Allah kita ulang-ulang terus. Jadi intinya bisa tahu saja ya. Nah bahwasanya tatkala di apa di misal ini apa yang unik-unik misalnya sim, nah, itu dia adalah fi'il amr ya, bisa kenal ya. Nah untuk yang ajwab juga, nah isim maf'ulnya bukan maf'ulun tapi mafi'un. Lalu juga untuk majhulnya bukan dengan fu'ila tapi fi'a ya, fi'la fi'la ya, fi'a bi'a kila dan seterusnya. Yang penting paham di situ ya. Nah, bisa dikenali. Yang penting bisa mengenali. Nah, jangan sampai kebingungan ya. Nah, tatkala ketemu kalimah yang dia ajwaf atau misal, nah bi, nah, bi itu apa ya? Jangan lupa bi itu ternyata fi'il amr dari ya bi'u ya. Ini kita sudah selesaikan untuk misal dan ajwaf. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga yaitu nakis. Di halaman 98 ya. Kalau nakis berarti huruf ilahnya di akhir. Nah, yaitu fa'ala yaf'ilu jadi apa? Roma yarmi. Roma yarmi romyan atau rimayatan. Romin maramiyun. Irmi latarmi marman marman mirman. Rumia yurma. Nah, ini tasrif aslinya ya. Roma yarmi romyan romi romin maramiyun mar maramiyun, nah di tasdid ya, maramiyun. Maramiyun irmi latarmi marman marman mirman lumia yurma. Nah ini kenapa bisa demikian nanti kita bahas ya. Nah seperti yang sudah kita lewati. Nah, untuk tasrif far'inya madinya roma romaya romu. Roma romaya romu. Romat romata romaina. Romaita romaitum rom, romaita romaitum romaitum romaiti romaitum romaituna romaitu romaina. Nah, untuk fi'il madi seperti biasa ya. Nah, dia tatkala mulai dari jamak perempuan, nah dia apa? Menunjukkan bentuk aslinya ya. Ini romaina, romaitna, romaita dan seterusnya. Sebagaimana juga yang sebelum-sebelumnya ya, yang mudhaf juga demikian ya, menunjukkan bentuk aslinya. Adapun mudhari maklum yaitu yarmi yarmiyani yarmuna. tarami taramiyani yarmina, tarami taramiyani tarmuna, taramina yarmiyani tarmina, armi narmi. Ini tasrif far'inya ya. Tasrif aslinya apa? Roma yarmi rim, romyan rimayatan romin marmiyun irmi latarmi marman marman mirman rumia yurma. Madinya roma romaya romu romat romata romaina romaita romaituma romaitum romaiti romaituma romaituna romaitu romaina. Kalau madi mudorinya yarmi yarmiyani yarmuna, tarmi tarmiyani tarmina, tarmi tarmiyani tarmuna, tarmina tarmiyani tarmina, armi narmi. Untuk masdar, nah seperti biasa masdarnya untuk nakis itu bisa berupa mufrad musana dan jamak. Romyan romyaini romyatin, atau rimayatan rimayataini rimayatin. Untuk isim fa'il, nah ini seperti biasa bisa mufrad musana jamak, bisa laki-laki perempuan. Romin romiyani romuna. Romia romiyatani romiyatun romiyatani romiyatun. Adapun maf'ul sama seperti isim fa'il ya, bisa la mufrad musanna jamak, bisa laki-laki, bisa perempuan. Marmiyun marmiyani marmiyuna, marmiyatun marmiyatani marmiyatun. Adapun fi'il amar irmi irmiyani irmu, irmi irmiya irmina. Nah, ini salah ya, irmi irmiya ya, bukan irmiyani ya. Irmi irmiya irmu, irmi irmiya irmina. Irmiyani salah, irmiya ya, nunnya dihapus ya. Ingat harus dijazm dan jazmnya adalah hadfun nun. Adapun fi'il nahi, nah tinggal dijazm, jazmnya apa? Nah, sahih akhir itu dihapus. Di mu'tal akhir itu dihapus huruf ilahnya, dan kalau dia berupa af'alul khamsah dihapus nunnya. Latarmi latarmiya latarmu, latarmi latarmiya latarmina. Isim makan sama bisa mufrad musana jamak, marman marmayani marma maromin, atau marman marmayani maromin. Isim makzaman juga, kalau isim alat mirman miromayani maromin. Ini untuk isim alat. Untuk majhul, nah ini seperti biasa fu'ila, rumia rumia romu, rumiat rumiata rumina, rumita rumituma rumitum, rumiti rimituma rumituna, rumitu rumina. Mudorinya yurma yurmayani yurmauna, turma turmayani yurmaina, turma turmayani turmauna, turmina, turmayani, turmaina, urma, nurma. Ini untuk tasrif asli dan tasrif far'i untuk fi'il mu'tal akhir atau nakis. Nah, di antara kaidah-kaidah ya i'lal yang terjadi pada fi'il ini, di antara yang pertama roma, yang aslinya adalah romaya. Kaidahnya roma jadi romaya gimana? Roma roma yang tadinya romaya jadi roma itu gimana? Ini ingat ada kaidah tatkala ya itu berharokat dan di fathah sebelumnya, maka ya tersebut kulibat alifan, dirubah menjadi alif. Maka roma Tomaya dirubah menjadi ya-nya dirubah menjadi alif, menjadi apa? Roma. Dan ini juga terjadi pada bana, aslinya banaya, saro, saroya, baka, bakaya, hada, hadaya. Lalu selanjutnya ada romu. Romau. Wah ini berarti salah ya. Afan, anak. Ini romau ya, bukan romu. Oh, ini romau ya. Romau, bukan romu ya. Salah ini. Halaman 98 itu romau, bukan romu. Romau, aslinya Romayu ya. Dengan pola fa'alu dan kulibat ya alifan dan alif ya itu dirubah menjadi alif karena dia berharokat dan sebelumnya fathah. Maka jadinya apa? Romau. Nah, ini enggak bisa dibaca, maka dihapus alifnya menjadi Romau. Begitu juga pada banau, sarau, hakau, dan semisalnya. Pada apa? Pada fi'il, madi, jamak, orang ketiga, laki-laki, jamak. Nah ini ada yang pertama, Romaya jadi Roma, Romayu jadi Roma, Romau. Lalu ada Romats. Aslinya apa? Romayat. Dengan pola fa'alat. Kulibat ya alifan. Nah, sama ya itu dirubah menjadi alif karena ya-nya berharokat dan sebelumnya fathah. Maka menjadi romat. Nah, karena ini gak elok ya antara ada dua sukun, maka salah satu dihapus menjadi romat. Nah, alifnya dihapus. Begitu juga hal ini terjadi juga pada hadat, banat, kafat, dan semisalnya. Begitu juga pada romata, ini kaidahnya sama seperti romat. Nah, aslinya romayata. Nah, di mana ya-nya itu dirubah menjadi alif. Jadi romata. Jadi romata ya. Nah, summa hudifat alifan li iltiqo isakina ini. Kenapa berdua ketemu dua sukun padahal sukunnya satu ya. Nah, ternyata di sini awal yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ta. Nah, ta di sini ya. Kok ta-nya disebut sukun? Nah, karena ternyata aslinya apa? Dia sukun. Nah, aslinya romats ya. Romats dikasih apa? Dikasih alif yang menunjukkan dua. Romat itu menunjukkan perempuan, lalu dikasih alif yang menunjukkan dua, jadi romata. Maka ada alif, ada tak sukun, maka ketemu dua sukun, salah satunya dihapus, jadi romata. Bukan romata, tapi jadi romata. Begitu juga terjadi pada banata, hadata, kafata, dan sarota. Selanjutnya Yarmi, aslinya apa? Yaramiu. Kaidahnya gimana? Tatkala huruf ya itu dengan domah dan sebelumnya itu dikasroh, maka apa? Maka disukun ya-nya. Listiqoli, dikarenakan sulitnya domah untuk dibaca maka jadi yarami, bukan yaramiu, tapi yarami dengan domah mukaddarah. Nah, ini sudah dibahas sejak pelajaran nahwu ya. Ya, sampai di sini. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Nah, apa ya, ya silakan. Ya silakan ya. Ini kan dari misal ke ajwaf ke nakis, Ustaz, kan kita dikasih contoh-contoh. Apanya Ustaz ya? Wazan-wazannya, baik mauzun-mauzunnya. Ya. Itu penting enggak bagi kita untuk bedain yang mana yang masuk ke mauzun yang ke fa'ala yaf'ulu atau yang ke fa'ala yaf'ilu atau ke yang fa'ala yaf'alu? Enggak ya, nah atau kita... mayoritas enggak penting ya. Enggak ya, nah biasanya ya kalau ajwaf nakis itu pakai yaf'ilu ya, fa'ala yaf'ilu. Enggak terlalu penting ya, yang penting enggak ya, enggak terlalu penting untuk apakah dia fa'ula apa fa'ila. Fa'ala, kalau fa'ala apakah dia fa'ala yaf'ulu atau bukan, enggak ya, enggak dibahas. Nah, karena mayoritas menggunakan pola yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu, mayoritas demikian ya. Ya, tadi ya, wa'ada ya'idu ya. Terus ba'a yabi'u ya. Lalu ini roma yarmi ya. Mayoritas menggunakan pola fa'ala yaf'ilu. Di semua itu di semua di mithal di ajwaf dan di nakis. Ya, mayoritas demikian ya. Untuk di misal ajwaf nakis demikian. Lalu nah, selanjutnya yarmi. Nah, aslinya yarmiu udah ya tadi. Nah, selanjutnya tarmina. Aslinya apa? Tarmina. Taf'ilina ya. Orang ke berapa? Orang kedua tunggal perempuan. Tarmina. Aslinya tarmina. Ini disebutkan tatkala ya itu berharokat, lalu sebelumnya itu di kasroh, maka disukun. Contohnya tarmina dari taf'ilina, maka ya-nya disukun. Kenapa? Karena sulit untuk dibaca kasrohnya, maka menjadi tarmina. Karena ada dua sukun, maka salah satu dihapus menjadi tarmina. Ya. Nah, selanjutnya, nah itu tarmina, lalu ada romin. Aslinya romiyun dengan pola fa'ilun. Aslinya romiyun. Romiyun. Lalu di ini lagi dikembangkan lagi menjadi romiyun. Nah, dan nunnya dikarenakan tanwin pada asalnya adalah nun yang disukun. Maka sukinat alya'u. Ya itu disukun li istiqoli dikarenakan sulit untuk dibaca ya. Ya itu disukun karena sulit untuk dibaca sebelum kasroh ya di dom sebelumnya kasroh ya nya di domah maka ya disukun. Jadi apa? Romin. Maka ya nya dihapus jadi romin. Maka dari itu jadi romin ya nya dihapusnya romin. Ya, jadinya romin. Nah, perlu diketahui ini terjadi kalau dia nakirah, kalau dia pakai alif lam bukan romin tapi arlomi. Pakai iya ya. Nah, tetap pakai iya. Arlomi. Kenapa? Dikarenakan setelahnya gak ada nunnya ya. Kalau pakai alif lam arlomi bukan romin, ya-nya tetap ada, akan tetapi dia disukun. Terus selanjutnya romun. Nah, ini jamak jamak untuk isim fa'il laki-laki. Aslinya apa? Romiyuna. Jadi romuna dengan pola fa'iluna. Ini seperti biasa, ya sebelumnya kasroh, ya domah sebelumnya kasroh, dia ya-nya di suku, dia ya-nya di sukun. Karena susahnya di baca. Jadi Romi, ini gak bisa dibaca ya. Setelah itu dihapus ya-nya dan karena ketemu dua sukun maka berubah jadi Romiuna. Selanjutnya di domah mimnya lil munasabati agar sesuai. Nah, ini kenapa wawunya gak dirubah menjadi ya tapi mimnya yang dirubah. Nah, karena ya tanda dari isim ala isim jamak mudzakkar salim itu dengan wau. Nah, tanda rofa, tanda rofanya dengan wau dan kita gak bisa merubah tanda tersebut, maka yang dirubah harokat mimnya menjadi romuna bukan jadi romina. Karena romina ini dia berarti apa? Mansub dan majrur. Nah, kita pengennya marfu. Kalau marfu jadi romuna. Nah, jadi yang kalah mimnya bukan wau, bukan wau-nya yang dirubah tapi mimnya yang dirubah. Alasannya demikian dikarenakan ya jamak mudzakkar salim itu marfu wajib dengan wau, mansub wajib dengan ya, mansub dan majrur wajib dengan ya. Kalau mansub berarti jadi romina ya, jadi romina pakai ya ya romina. Nah. Selanjutnya maramiyun. Maramiyun asalnya apa? Maramuyun kok jadi maramiyun? Nah, ini ada kaidahnya. Disebutkan ijazata ma'at wawun waya'an jika bersatu wawu dan ya pada satu kalimah dan awalnya itu disukun maka gimana kulibat wawu ya'an, wawu tersebut dirubah jadi ya. Nah, di sini dilihat maramuyun, nah ini wawu ketemu ya dan salah satunya disukun, wau yang awal itu disukun, wau-nya disukun maka wau berubah menjadi ya. Yang tadinya marmuyun dengan wazan maf'ulun wau-nya dirubah menjadi ya dikarenakan bersatunya wau dan ya pada saat dari kata yang dari pada suatu kata dan yang pertama itu disukun maka berubah jadi maramuyun. Ini gak sulit dibaca. Lalu udgimat di domah di tasdid dianya menjadi maramuyun. Lalu setelahnya di kasroh mimnya lilmunasibati jadi maramiyun. Lalu selanjutnya domah itu diganti dengan kasroh untuk apa? Untuk menyesuaikan. Nah, ini kok kenapa gak ya-nya yang dirubah menjadi wawu? Alasannya satu ya, ini karena dia sudah mengalami proses ilal. Nah, tidak usah diilal lagi Akan tetapi silahkan yang sebelumnya mengikuti. Ya, jadi marmuyun bukan jadi marmuun, akan tetapi tetap jadi marmu mar. Ya-nya tetap, akan tetapi mimnya dirubah menjadi kasroh. Jadi marmiyun ya. Nah, selanjutnya ada maromin ya. Maromin aslinya maromiyun, mafailu ya, dengan pola mafailu maromiyun. Aslinya maromiyun. Nah, ini kaidahnya mirip dengan romin. Kaidahnya mirip dengan romin ya, dikarenakan aslinya maromiyun ada nunnya ya. Lalu ya-nya disukun, ketemu dua sukun, ya-nya dihapus jadi maromin. Nah, oh, maka demikian juga berarti kalau ada alif lam jadi maromi, ya-nya ada ya. Ya-nya ada. Al-bayani ada ya-nya ya, bayanin al-bayani. Ma'anin. Ma'a kalau apa ada al jadi al-ma'ani. Ada ya-nya. Dan perlu diketahui maromin, romin, nah ma'anin, bayanin, ini apa? Dia mufrad marfu mansub majrur, dia dengan menggunakan muqaddarah ya. Bayanin marfu dengan domah muqaddarah, bayanin mansub dengan domah fathah muqaddarah, bayanin majrur dengan kasroh muqaddarah. Demikian ya. Karena ada ya yang dihapus, yang aslinya yang berubah harokatnya itu ya-nya itu, bukan nun-nya atau bukan huruf akhir yang tampak di sini. Nah, selanjutnya rumu. Nah, rumu ini pada fi'il majhul aslinya rumiyu ya, rumiyu. Nah, sama ya domah sebelumnya kasroh harusnya disukun jadi rumiyu. Nah, karena ketemu dua yang sulit untuk dibaca, dua sukun sulit dibaca, yang awal dihapus jadi rumiyu. Ya, nah akan tetapi karena sulit dibaca dan ingat ini sudah mengalami proses ilal sehingga yang dirubah silakan harokat sebelum wawunya jadi rumu ya, untuk memudahkan pembacaan rumiu digurubah menjadi rumu ya. Lalu selanjutnya yurma, nah aslinya yurmayu dengan wajan yuf'alu. Nah, ya ini dirubah menjadi alif dikarenakan dia berharokat dan sebelumnya fathah. Ya berharokat sebelumnya fathah, maka dirubah menjadi alif. Menjadi yurma, turma, urma, nurma, dan semisalnya. Selanjutnya ada turmuna. Yang yurmuna yang aslinya yurmayuna, yuf'aluna ya, yuf'aluna dengan pola yuf'aluna yurmayuna. Kubik-kubik kulibat, nah dia itu diganti ya-nya dengan alif. Kenapa? Dikarenakan ya-nya berharokat dan sebelumnya fathah, maka berubah jadi yurmauna. Karena seperti biasa ketemu dua sukun, maka alif dihilangkan menjadi yurmauna. Dan agar mudah dibaca, mimnya dirubah harokatnya menjadi domah, jadi yurmuna. Nah, begitu juga dengan turmuna ya, begitu juga dengan turmuna. Lalu selanjutnya turmaina, aslinya turmaina ya. Ini untuk apa? Orang kedua perempuan tunggal yang aslinya menggunakan pola tuf alina ya. Harusnya turmaina yang aslinya turmaina. Dia kenapa? Nah, ya ini dirubah menjadi alif dikarenakan sebelumnya fathah dan ya-nya memiliki harokat. Maka berubah menjadi fathah, menjadi turman. Nah, ini gak bisa dibaca ya. Gak bisa dibaca ya. Ini gak bisa dibaca. Maka hudifat, summa hudifat, selalu selanjutnya dihapus alifnya. Liltiko isakinain dikarenakan bertemu dua sukun menjadi turmaina ya, jadi turmaina. Lalu terakhir bukaan, nah aslinya bukayan, nah ingat, nah ini seperti biasa biasanya kaidahnya itu wako atiaan torfan tatkala ya itu menjadi ujung suatu kata lalu sebelumnya alif jaidatan, nah, jaidatin sebelumnya ada alif yang berupa huruf tambahan bukan huruf asli dari kata tersebut. Huruf aslinya kan bukaya ya, ba, kaf dan ya. Nah, ini alifnya tambahan. Maka apa? Ya tersebut dirubah menjadi hamzah jadi bukaan. Ya tersebut dirubah menjadi hamzah liwuku'iha dikarenakan posisinya sebagai ujung setelah sebagai ujung kalimat yang terletak setelah alif zaidah maka menjadi bukaan bukan bukayan ya. Nah, ini khulasohnya untuk iklal pada nakis. Untuk madi maklum ada roma, ada romaya aslinya roma, ada romayu jadi romau berubah menjadi romau, romayat jadi romat, jadi dan hasilnya adalah romat. Romayata jadi romata jadi romata. Mudori maklum yarmiu jadi yarmi. Yarmiuna dirubah dulu jadi yarmi, ini gak bisa dibaca, terus jadi yarmiuna dirubah menjadi yarmuna. Dan seterusnya. Nah, ini ada khulasah, silakan kalau ingin dilihat untuk dipelajari silakan dipelajari ya. Untuk masdar tadinya bukayan jadi bukaan. Isim fa'il tadinya romiyun, aslinya romiyun ada nunnya karena dia di tanwin jadi romin. Nah, lalu dihapus ya-nya jadi romin. Maka mimnya di tasdid dan dia perubahan i'rabnya domah marfunya domah muqaddarah, mansubnya fathah muqaddarah, majrur kasroh mukadaroh. Dan ini tidak berlaku untuk isim ma'rifat dengan alif lam. Kalau alifat ma'rifat dengan alif lam jadi apa? Arlomi ada ya-nya. Lalu yang jamak romiyuna, nah berubah jadi romuna ya. Isim maf'ul tadinya marmuyun jadi marmuyun, berubah menjadi maramiyun. Irmi menjadi irmi. Dan seterusnya. Nah, ini untuk pelajaran kita hari ini yaitu tasrif nakis. Nah, tasrif fi'il nakis. Nah, untuk besok seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita akan melakukan sesi tasrif dulu untuk lebih mengenal, lebih membiasakan lidah kita menggunakan apa? Menggunakan teks misal ajwaf dan nakis ini. Dan ingat, mayoritas ini memang kaidahnya banyak, tapi kalau sudah terbiasa, sudah dibiasakan, nah insya Allah lama-lama juga paham mana yang kira-kira bagus untuk diucapkan, mana yang kira-kira jelek, sehingga perlu dirubah menggunakan kaidah ilal. Nah, ini ya untuk pelajaran kali ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, silahkan ya. Afwan, Ustaz. Ya, silahkan. Romin tadi gimana, Ustaz? Apa ininya? Apanya? Buang memukul darahnya. Ya, oh, Romin. Nakiroh ataupun dia maaf. Irobnya ya? Iya, Ustaz. Irobnya, Ustaz. Irob Romin. Romin itu kalau dia diberi alif lam jadi arlomi. Arlomi. Nah, kalau arlomi dia irobnya berarti sebagaimana fiil apa? Mangkus ya. Sebagaimana fi'il mangkus, berarti kalau marfu dia domah mukhodaroh, mansub dia fathah, majrur dia fathah mukhodaroh. Adapun romin, romin, adapun romin, nah ini dia perubahannya bukan di mimnya ya. Nah, romin di sini dia bukan majrur, akan tetapi dia bisa marfu, mansub dan majrur. Tapi bentuknya tetap romin ya. Jadi kalau romin dia marfu, berarti marfunya dengan domah mukodaroh. Hada romin. Nah, romin jadi khobar, dia marfu dengan domah mukodaroh. Ro'aitu Romin, bukan ro'aitu Roman ya, tapi tetap ro'aitu Romin. Aku melihat apa seorang pemanah. Romin tetap dia dengan kasroh, karena dia mansub dengan fathah muqaddarah. Gitu ya? Jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan ya. Nah, kalau enggak ada ya nanti silahkan dihafalkan kembali ya untuk tasrif-tasrif yang ada. Nah, insya Allah kita mungkin banyak di tasrif-tasrifnya untuk membahas kaidah, kita bahas cepat saja ya. Nah, yang penting tahu ya ada kata demikian di wazan fa'ala, di wazan nakis misalnya, di wazan misal, yang penting tahu ada pola demikian. Untuk kaidah enggak usah terlalu banyak di sana, yang penting kita tahu dulu saja, kita biasakan saja ya. Nah, yang penting nanti kita banyak berlatih saja ya. Yang penting membiasakan diri dulu dengan tasrif misal, ajwaf dan nakis ini. Cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.